bid'ah, yang para ulama ya sangat menentang perkataan ini. Nah, perkataan ini muncul dari kalangan ahlul bid'ah. Mereka membagi hadis atau khobar, ada yang ahad, ada yang mutawatir. Nah, adapun para ulama, mereka apabila hadis itu sahih, ya, sesuai dengan ilmu atau qawaid hadis, kaidah-kaidah hadis sahih, maka mereka menerimanya, tidak membedakan apakah itu adalah hadis yang mutawatir atau itu adalah hadis ahad. Nah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak jumlahnya pada setiap tobaqotnya, ya, pada misalnya suatu hadis diriwayatkan oleh sekian banyak para sahabat, 10 sahabat. Kemudian seterusnya dari masing-masing sahabat tersebut, ya, diriwayatkan dari masing-masing sahabat tersebut diriwayatkan oleh banyak dari kalangan para tabi'in dan seterusnya. Ya, ini hadis yang mutawatir. Nah, adapun yang selain mutawatir maka disebut hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tingkatannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir, di bawah mutawatir. Ya, yang hadis ahad ini dibagi menjadi hadis masyhur, demikian pula hadis aziz dan hadis gharib. Hadis masyhur apabila diriwayatkan pada masing-masing tobaqotnya 3 orang perawi atau lebih. Ya, kalau hadis aziz itu yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Adapun hadis gharib apabila diriwayatkan oleh 1 orang perawi di setiap tobaqohnya. Maka ini, yang ini dijelaskan dalam ilmu mustalahul hadis. Khilafan lil mubtadi'ah alladhi yunkiruna sunnah, berbeda dengan para mubtadi'ah ahlul bid'ah yang mereka mengingkari sunnah. Wa yaqulun yakfinal amalu bil Qur'an, dan mereka mengatakan cukup bagi kita beramal dengan Al-Qur'an. Ini perkataan ahlul bid'ah. Wa minal ma'lum wal muqarrar annal amala bisunnati minal amali bil Qur'an, dan termasuk perkara yang maklum, perkara yang telah dimaklumi dan perkara yang telah ditetapkan bahwasannya beramal dengan sunnah ini termasuk mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi mengamalkan sunnah pada hakikatnya kita mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah, memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan segala perkara, ya, ketika terjadi perselisihan misalnya, kita diperintahkan untuk mengembalikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Rasul, farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasul. Ya, kembali kepada Allah berarti kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul berarti mengembalikannya kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah jalla wa ala yaqul, karena Allah jalla wa ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian maka tinggalkanlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menerima apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa haula yaqulun, sementara mereka mengatakan, ya, ahlul bid'ah mereka mengatakan yakfinal Qur'an, cukup bagi kita Qur'an. Ya, jadi cukup Al-Quran. Ini perkataan ini, ya, perkataan yang diucapkan oleh mereka yang dikenal dengan aliran Quraniyun, orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Nah, yang lebih tepatnya mereka disebut dengan ingkaru sunnah, bukan Quraniyun, ya, tapi ingkaru sunnah, mengingkari sunnah. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ya, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya siapa yang taat kepada Rasul, maka pada hakikatnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya, dan ikutilah. Ikutilah dia, yakni Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'uhu. Ikutilah Rasul. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atii'ur rasul la'allakum turhamun, dan taatilah ar-rasul, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nas-nas yang menegaskan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahaula kadzabu fi qaulihim, maka mereka, ya, orang-orang yang mengatakan diri mereka Quraniyun, kadzabu fi qaulihim, mereka telah berdusta dengan perkataan mereka, na'malu bil Quran, kami beramal dengan Al-Quran. Dusta, perkataan yang dusta, ya. Kenapa? Fahum lam ya'malu bil Quran, karena mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Lamma attalu sunnah, ketika mereka mengabaikan sunnah, meninggalkan as-sunnah. Nah, bagaimana mereka dikatakan beramal dengan Al-Quran sementara mereka meninggalkan as-sunnah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ya, bahwasanya mereka berdusta. Orang-orang yang mengatakan diri mereka Quraniyun, mereka berdusta dengan perkataan mereka na'malu bil Quran, kami beramal dengan Al-Quran. Wa aidan fal Quranu fihi mujmalat. Demikian pula Al-Quran itu di dalamnya terdapat perkara-perkara yang mujmal, yang global, yang masih perlu rincian-rincian. Ya. Wa sunnah hiyallati tubayyinuha wa tufassiluha. Sementara sunnah, ya, maka sunnah tersebutlah yang menjelaskan dan merincikannya. Jadi menjelaskan perkara-perkara yang mujmal di dalam Al-Quran, ya, dan dijelaskan rincian-rinciannya. Nah, bagaimana seorang bisa mengamalkan sholat, ya, kalau dia hanya berpegang dengan Al-Quran? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran kaifiyah sholat, tidak disebutkan, ya, yang ada hanya perintah sholat. Nah, perintah sholat, atimus sholah, dan dirikanlah sholat. Nah, tidak jelaskan, ya, bagaimana tata cara sholatnya. Nah, bagaimana seorang bisa tahu tata cara sholat kalau dia tidak mempelajarinya dari sunnah? Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Ini satu contoh saja. Dan sekian banyak contoh yang lain. Ya, maka sungguh aneh. Ya, orang-orang yang mengatakan diri mereka Quraniyun, sungguh aneh. Bagaimana mereka bisa beramal, mengamalkan syariat? Ya, entah apa yang mereka amalkan kalau mereka hanya berpegang dengan Al-Qur'an. Wallahu jalla wa ala yaqulu li nabiyyihi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami telah turunkan kepadamu adz-dzikra. Adz-dzikra yakni Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, untuk engkau jelaskan kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka, ya, Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kepada umatnya. Ya. Nah, jadi tidak Al-Qur'an itu tidak turun kepada setiap individu lah. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasul yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, fasunnatu laha irtibatun wasiqun bil Qur'an. Maka sunnah memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan Al-Qur'an, enggak bisa dipisah. Ya, keterkaitannya itu sangat kuat, enggak bisa dipisah antara satu dengan lainnya. Tidak bisa hanya berpegang kepada Al-Qur'an atau hanya berpegang kepada As-Sunnah. Ya, tidak bisa. Li'annaha bayanun lahu wa tawdihun. Karena As-Sunnah tersebut merupakan penjelasan bagi Al-Qur'an dan penjelasannya, ya, penjelasan bagi Al-Qur'an dan perinciannya. Wahiya tafsilun limujmalih. Yang mana Al-Qur'an itu sebagai perkara yang menjelaskan rincian dari apa-apa yang masih mujmal di dalam Al-Qur'an, yang masih global, yang sifatnya masih perlu dirinci. Seperti yang kita contohkan tadi tentang perkara sholat misalnya. Ya, demikian pula contoh yang lainnya, misalnya perintah hukum had seorang pencuri dipotong tangannya. Ya, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kala minallah. Seorang laki-laki yang mencuri dan seorang wanita yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka, tangan keduanya, sebagai balasan dari perbuatan mereka dan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Nah, bagaimana cara melakukan hukum had ini? Ya, prakteknya bagaimana? Maka dijelaskan di dalam sunnah bahwasanya potong tangan itu lengannya, ya, pergelangan tangannya. Nah, bukan sampai dekat ketiaknya. Nah, maka dijelaskan di dalam sunnah. Watu qayyidun limutlaqih. Demikian pula as-sunnah itu merupakan qayyid, merupakan pengikat untuk perkara-perkara yang masih mutlak, ya, yang sifatnya masih mutlak di dalam Al-Qur'an itu ditakyid, di qayyid. Waqad yunsakhu Al-Qur'anu bisunnah, dan terkadang Al-Qur'an itu dinasikh dengan as-sunnah. Ya. Ada istilah nasikh, mansukh. Nah. Hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an misalnya ada yang dimansukh oleh as-sunnah. Wasunnah bil Qur'an, demikian pula sebaliknya. Ada ya hukum-hukum yang dijelaskan dalam sunnah itu dimansukh di dalam Al-Qur'an. Wal Qur'an bil Qur'an wasunnah bisunnah. Demikian pula Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan as-sunnah. Fala budda min hadhil matalibil azimah. Maka sudah seharusnya untuk memperhatikan poin yang sangat agung ini. Ya, ini merupakan poin yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin. Nah. Wa bihadza yu'lam manzilatu sunnati minal Qur'ani wa makanatiha fil Islam. Maka dengan ini diketahuilah kedudukan as-sunnah dari Al-Qur'an dan kedudukannya di dalam Islam. Ya, begitu penting. Kedudukan as-sunnah di dalam Islam. Nah, wahaula alladzi yu'riduna 'anil sunnah qad akhbara 'anhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadzara minhum. Dan mereka yang mereka berpaling dari as-sunnah, sungguh mereka telah dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Nabi ya sudah memperingatkan bahwasanya nanti akan muncul kaum yang seperti ini, yang mereka hanya berpegang dengan Al-Qur'an. Ya, sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ala yushiku rajulun syaba'an muttaki'un ala arikatihi yuhadithu bihadithin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jal fama wajadna fihi min halal istahlalnah wama wajadna fihi min haram haramnah. Kata Nabi SAW, beliau memperingatkan ya akan munculnya orang-orang ya yang mereka mengaku hanya berpegang dengan Al-Qur'an. Ala yushiku rajulun, ketahuilah hampir-hampir ada seorang laki-laki, syaba'an muttaqiun ala arikatih, ada seorang laki-laki yang dia kenyang dan dia bertelekan di atas arikatih, yakni di atas kursi yang panjang ya, di atas dipannya bertelekan. Nah, yuhadditsu bihadits min haditsi, yang mana dia menyampaikan hadis dengan hadisku, fayaqul, dan dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dan antara kalian itu ada kitabullah, yakni hanya ada Al-Quran. Fama wajadna fihi min halal istahlalnah, maka apa-apa yang kami dapatkan di dalam Al-Quran tersebut, perkara yang halal, kami halalkan. Wama wajadna fihi min haram haramnah, dan apa-apa yang kami dapatkan di dalamnya perkara-perkara yang haram, maka kami pun mengharamkannya. Nah, ini perkataan mereka. Jadi yang haram itu hanya yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan yang halal itu hanya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini menurut mereka. Nah, maka kata Nabi SAW, ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah, ketahuilah ya bahwasannya apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala. Nah, ini telah dikhabarkan oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah, aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Ini telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, ini sunnah. Nah, ini riwayat yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala an. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepadamu Alkitab dan hikmah. Nah, disebutkan dua, Alkitab wal hikmah. Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, yakni sunnah. Wa qala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika menghikayatkan perkataan Nabi Isa kepada kaumnya ya, bahwasanya nanti ada seorang rasul yang akan muncul di akhir zaman, maka kata Nabi Isa, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul tersebut akan mengajari kepada mereka umatnya Alkitab wal hikmah, Al-Qur'an dan sunnah. Nah, fal kitabu wal Qur'an wal hikmatu hiya sunnah, maka Alkitab itu adalah Al-Quran, sementara hikmah itu adalah sunnah. Nah, ini perkara yang telah kita maklumi bersama. Ya, Al-Kitab wal-hikmah, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lainnya. Fasunnatu labudda minha, wahiyal aslu thani min usulil adillatil mujma'i alaiha. Maka sunnah ini perkara yang harus, ya, tidak bisa tidak. Nah, dan sunnah tersebut merupakan asal yang kedua, ya, pokok yang kedua dari pokok-pokok pengambilan dalil yang disepakati padanya. Ya, yang disepakati padanya. Wala ibrata bi khilafiha ula alladhi yu'riduna anha. Dan tidak dianggap khilaf mereka yang berpaling dari as-sunnah tersebut, ya, tidak dianggap. ya, diabaikan. Li'annahum imma khawarij au juhal au muta'alimun au lahum aghradun sayyi'ah yuriduna itfa'ad-din syai'an fa syai'an fala yu'tadda bi khilafihim. Jadi khilaf mereka itu tidak dianggap karena mereka imma khawarij, ya, bisa jadi mereka adalah khawarij, orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, au juhal, ataupun mereka adalah orang-orang yang juhal, orang yang jahil, au muta'alimun, atau orang-orang yang menampakkan ilmu seolah-olah mereka berilmu padahal jahil, au lahum aghradun sayyi'ah, atau mereka adalah orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan yang jelek, tujuan yang jelek mau menghancurkan Islam, ya, yuriduna itfa'ad-din, yang mana mereka menginginkan untuk memadamkan agama sedikit demi sedikit. Ini mereka. Fala yu'tadda bi khilafihim, maka tidak dianggap khilaf mereka. Tidak dianggap, enggak mu'tabar. Ya, khilaf ghairu mu'tabar. Wala yanzaru ila qaulihim, demikian pula perkataan mereka itu tidak dilihat. Ya. Nah, bal yu'khadhu bi sunnati sahihah, bahkan yang diambil adalah sunnah yang sahih. Ini. Sawa'an fil furu' aw fil usul, baik dalam perkara-perkara yang furu', perkara furu' ataupun perkara-perkara yang usul, perkara akidah, perkara furu' seperti perkara-perkara fikhi, perkara fikih, ya, perkara usul seperti perkara-perkara terkait dengan permasalahan al-aqidah. Wala yu'taddu biqaulihim, dan tidak dianggap perkataan mereka ahlul ahwa yang mereka mengatakan akhbarul ahad la yu'khadhu biha fil aqaid innama yu'khadhu biha fil furu'. Ini ya perkataan yang dikatakan oleh mereka ahlul ahwa dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ya, sampai zaman sekarang mereka ahlul ahwa mengatakan perkataan ini, akhbarul ahad, khobar-khobar ahad, hadis yang ahad, itu tidak diambil dalam permasalahan akidah. Ya, ini tidak bisa dijadikan dalil dalam permasalahan akidah, ini kata mereka. Ya. Nah, sehingga mereka menolak sekian banyak akidah ahlus sunnah wal jamaah, mereka tolak. Ya. Mereka menolak kalau Allah subhanahu wa ta'ala fissama, ditolak. Nah, dalilnya ahad, kata mereka. Nah, innama yukhadu biha fil furu', hanya khobar ahad tersebut ini diambil dalam permasalahan-permasalahan furu'. Ini kata mereka. Kalau dalam permasalahan akidah, ini tidak bisa dijadikan dalil khobar ahad, ya, tidak bisa dijadikan dalil. Nah, naqul, kemudian mereka mengatakan li'annaha adillatun dhanniyah, alasan mereka apa, kenapa khobar ahad itu tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena apa, karena khobar ahad itu adalah dalil yang sifatnya itu dhanniyah, adillatun dhanniyah, yang sifatnya masih dhon, ya, masih apa, dugaan saja, tidak sampai pada tingkatan yakin. Ini kata mereka. Kalau hadisnya ahad dalam permasalahan akidah, kata mereka, itu hanya dalil yang menunjukkan dhanniyah, nah, persangkaan, tidak sampai tingkatan yakin. Naqul, kata Syekh di sini, dhanniyatun indakum, dhanniyah menurut kalian, ya, menurut kalian, karena kalian mengatakan sesuatu itu sesuai dengan hawa nafsu kalian. Nah, tidak mengikuti dalil dan perkataan para ulama yang menjelaskan tentang, ya, aqidah al-sunnah wal jamaah. Amma inda ahlil iman fahiya laysat dhanniyah, adapun di sisi ahlul iman, orang-orang yang beriman, maka itu bukan dhanniyah, ya. Nah, maka bukan dhanniyah. Itu tufidul yaqin, memberikan faedah yaqin. Bal hiya tufidul yaqin, bahkan itu memberikan faedah yaqin. Ya. Kalau hadis itu sahih, maka hadis tersebut walaupun hadis itu ahad, itu sudah memberikan faedah yaqin. Madamat sahhat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya tufidul yaqin, fahiya tufidul ilm. Ya, selama hadis itu sahih, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah hadis. Nah, ya, sahih menurut kaidah-kaidah hadis, ya. Hadisnya muttasil, diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, ya, tidak ada cacat, tidak ada illah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita terima hadis itu dan memberikan faedah ilmu, faedah yakin. Kita yakini bahwasanya itu adalah perkataan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaysat dhanniyah, bukan dhanniyah, bukan persangkaan. Fayukhadhu biha fil aqaidi wal muamalat wa fi ghairiha. Maka diambil hadis tersebut baik dalam permasalahan aqidah, demikian pula dalam permasalahan muamalah dan dalam permasalahan yang lainnya, tidak dibedakan. Nah, jadi yang membeda-bedakan ini itu ahlul bid'ah. Nah, dari zaman dahulu sampai zaman kita, dan banyak di zaman kita sekarang ini, ya, didapati dai-dai yang seperti itu, yang sekarang ini lagi kondang mereka, ya, lagi naik daun. Nah, dai-dai yang lagi naik daun, lulusan luar negeri, ada yang lulusan Mesir, ada lulusan Maroko, ya, dan yang lainnya. Nah, mereka membawa syubhat ini sama. Jadi bagi kita yang telah mempelajari kitab-kitab akidah salaf, kitab-kitab akidah alusunnah, maka tidak terkecoh dengan perkataan mereka. Sementara orang awam, ya, mereka mungkin bisa terkecoh dengan perkataan mereka karena kelihatan mereka adalah orang-orang yang berilmu, ya, menyampaikan sesuatu seolah-olah ilmiah. Nah, padahal mereka, syubhat yang mereka bawa itu adalah syubhat yang diwariskan dari pendahulu mereka. Nah, maka berhati-hati, ya, terutama di zaman kita. Syubhat-syubhat itu gampang nyebar, ya, karena mudahnya media sosial, media-media yang ada. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengulang-ulang permasalahan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bal hiya tufidul yaqin madamat shahhat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ahad tersebut itu memberikan faedah yakin selama sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysat dhanniyah. Fayukhadhu biha fil aqaid wal muamalat wa fi ghairiha. Maka hadis tersebut dijadikan dalil baik dalam permasalahan aqidah dan dalam permasalahan muamalah dan yang selainnya. Ya, barang siapa yang membeda-bedakan antara hadis ahad dan hadis yang mutawatir dalam pengambilan dalil, ya, maka mereka adalah ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman, tidak mengikuti jalannya para a'immatul Islam, para imam-imam kaum muslimin. Ya, mereka tidak ada yang membedakan. Ya, imam-imam kaum muslimin, baik a'immatul arba'ah dan selain mereka. Kalau kita baca di kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah. Dan para ulama menjelaskan tentang perkara ini, ya. Di antara dalil yang menjelaskan bahwasannya hadis ahad itu diterima sebagai khobar yang sahih itu banyak, diantaranya hadis Mu'ad, ya, hadis Mu'ad bin Jabal ketika beliau radhiyallahu taala anhu dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, ya. Ada yang ingat hadisnya? Apa hadisnya itu di dalam kitab tauhid? Innaka ta'ti kauman min ahlil kitab, ya, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, ya, maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad itu sendirian. Nah, kalau kita mengambil prinsip mereka mubtadi'ah, ya, bahwasanya hadis ahad itu tidak diterima dalam permasalahan akidah, maka perkataan Mu'ad ketika beliau menyampaikan, ya, perintah-perintah dari Rasulullah berdakwah, mendakwahkan Islam di tengah ahlul kitab dalam keadaan beliau sendirian, ini tidak diterima. Ini kalau mengikuti prinsip mereka yang membedakan antara khobar ahad dan khobar mutawatir, dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan, ya, diterimanya khobar ahad. Al-aslu thalith, kemudian asal yang ketiga, al-ijma', selesai dari asal yang kedua yaitu as-sunnah. Kemudian yang ketiga, al-ijma', ini aslu min usulil istidlal, ya, pokok daripada pokok-pokok pengambilan dalil. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa may yushatiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul setelah datang kepadanya penjelasan, ya, petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, ya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan tempat kembalinya, ya, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali. Syaitnya di sini adalah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Ini dalil bahwasanya ijma' itu merupakan pokok dari pokok-pokok pengambilan dalil di dalam Islam, pengambilan hukum di dalam Islam. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, demikian pula perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajma'u Allahu ummati ala dhalalah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Yani apabila umat berkumpul di atas suatu perkara, maka tidak mungkin perkara itu sesat. Namun yang perlu difahami di sini, yang dimaksud dengan ummati di sini adalah para ulama, alul ilmi, ya. Nah, para ulama, terutama sahabat dan yang setelahnya, bukan ijma awamun nas, orang-orang awam. Maka ini tidak dianggap. Jadi jangan salah paham, ya. Karena sebagian, ya, mereka berdalil dengan hadis ini untuk membenarkan suatu amalan yang amalan tersebut bid'ah, ya. Nah, suatu amalan bid'ah mereka anggap benar. Kenapa? Karena kaum mukminin itu mengamalkannya, tahlilan. Bagaimana tahlilan dikatakan sesat? Ya, diamalkan oleh kaum mukminin, mereka sepakat mengamalkan tahlilan misalnya, atau mengamalkan yasinan. Maka ini suatu yang keliru, ya, pendalilan yang salah. Karena yang maksud umat di sini adalah para ulama, bukan awamun nas atau awamul muslimin, kaum muslimin yang awam, ya. Fal ijma al qauli hujjatun qati'ah, maka ijma qauli, ijma perkataan, itu adalah hujjah yang pasti. Ijma. Amal ijma as-sukuti fa innahu hujjatun dhanniyah. Ya. Adapun ijma as-sukuti, maka itu merupakan hujjah yang sifatnya dhanniyah, persangkaan. Jadi ijma ada dua, ya. Ada ijma qauli, ijma yang itu perkataan. Ada ijma sukuti, ijma yang sifatnya diam. Ya, ini sesuatu yang itu didiamkan. Tidak disebutkan ini hukumnya boleh atau ini hukumnya haram, tapi didiamkan perkara itu. Maka ijma sukuti ya. Ini sifatnya dhanniyah. Kalau qauli ini qati'ah, pasti. Nah, li'annahu qad yakunu hunaka mukhalifun wa lam yatabayyan. Karena terkadang di sana ada sesuatu yang menyelisih yang belum tampak, belum jelas. Kalau itu ijma' sukuti. Kita katakan perkara ini halal, kenapa? Karena didiamkan. Tidak ada yang mengatakan haram misalnya. Nah, maka yang seperti ini sifatnya dhanniyah, artinya tidak pasti kita mengatakan itu halal. Nah, walakin idza qala al ulama kulluhum qawlan wa ajma'u alaih wa lam yukhalif fihi ahadun fa huwa hujjatun qati'ah. Akan tetapi apabila para ulama mereka semua mengatakan satu perkataan dan mereka sepakat dengannya, wa lam yukhalif fihi ahadun, dan tidak ada satupun yang menyelisihi perkataan tersebut, fahuwa hujjatun qati'ah, maka itu merupakan hujjah yang pasti. Nah, permasalahan ini butuh penjelasan yang lebih rinci mungkin. Nah, dan lebih jelasnya dipelajari di kitab-kitab usul, usul fikih dan yang lainnya. Ya, insyaallah di kesempatan yang lain mungkin kita berikan contoh-contohnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kita di malam hari ini. Apabila ada kekeliruan, maka ana mohon maaf dan tolong diingatkan. Dan apa-apa yang benar itu hanya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu barakallahu fikum.